Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, yaitu Ani Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-birr. Al-birr yaitu kebajikan, wal itsm yaitu dosa. Apa itu kebajikan, apa itu dosa? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-birru husnul khuluq. Al-birr, kebajikan, adalah akhlak yang mulia. Wal itsm, adapun dosa, ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Adapun dosa yaitu apa yang kau gelisahkan di hatimu dan kau tidak suka kalau ada orang yang mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya agar dia bisa beramal. Dan demikianlah adab seorang yang hendak bertanya, maka dia niatkan tatkala dia belajar adalah untuk diamalkan. Dan yang ditanya oleh sahabat ini adalah pertanyaan yang sangat indah tentang apa sih hakikat kebajikan dan apa sih hakikat daripada dosa. Adapun jawaban Nabi SAW berkaitan dengan hak kebajikan, kata Nabi SAW, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Padahal kita tahu bahwasanya kebajikan itu mencakup banyak sekali perkara. Semua kebaikan adalah kebajikan. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan husnul khuluq, akhlak yang mulia? Ini menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Karenanya sabda Nabi SAW ini mirip seperti sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Artinya apa? Inti daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Bukan berarti haji cuma wukuf di padang Arafah saja. Tidak. Ada namanya tawaf, ada namanya sa'i, ada namanya ihram, ada namanya ibadah-ibadah yang lain, lempar jamarat, ya. Mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Ini semua merupakan rangkaian ibadah haji. Tetapi Nabi SAW mengkhususkan penyebutan wukuf di padang Arafah karena dia adalah inti daripada ibadah haji. Sama seperti al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Oleh karenanya kalau kita ingin melihat dalil-dalil tentang akhlak yang mulia, sangat banyak. Seperti sabda Nabi SAW, Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang mulia dalam timbangan pada hari kiamat. Ini menunjukkan kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, maka akan sangat memperberat timbangan kebajikannya di hari yang sangat dia butuhkan kebaikan, yaitu tatkala hari kiamat kelak. Contohnya juga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im. Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa berpuasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Orang ini mungkin dia jarang sholat malam, mungkin dia jarang puasa sunnah, tetapi dia akhlaknya mulia. Orang senang dekat sama dia, orang bahagia duduk dengan dia, orang senang mendengar wejangan-wejangannya, orang senang mendapatkan bantuannya. Maka meskipun dia jarang sholat malam, meskipun dia jarang berpuasa sunnah, namun dia mendapat pahala orang-orang seperti itu. Kenapa? Bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang mulia. Dan lihatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jika Anda ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, perbaiki akhlak Anda. Karena Rasulullah sallallahu mengatakan yang paling dekat dengan aku adalah yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Dia adalah amalan yang spesial. Jangan kita sangka amalan itu hanyalah sholat, hanyalah puasa, hanyalah zakat. Akhlak yang mulia adalah amalan yang sangat spesial, yang sangat mulia di sisi Nabi SAW. Oleh karena seorang berusaha menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Jangan seorang mengatakan, saya tidak bisa rubah akhlak saya. Saya memang begini modelnya. Saya diciptakan begini modelnya. Tabiat saya memang seperti ini. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, buat apa hadis-hadis yang begitu banyak tentang akhlak yang mulia? Buat apa ayat-ayat Allah turunkan tentang memotivasi orang berakhlak mulia? Ini menunjukkan akhlak bisa dirubah. Akhlak bisa dirubah. Seorang yang pelit bisa jadi orang dermawan. Seorang yang pemarah bisa jadi seorang yang penyabar. Jangan sampai seorang mengatakan, saya memang suka marah, saya memang temperamental. Jangan, saya begini tipenya. Tidak bisa seperti itu. Orang bisa merubah akhlak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Dalam riwayat liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya bagus. Dalam riwayat liman hasana khuluquhu, bagi orang yang memperindah akhlaknya. Berarti akhlak itu bisa diperoleh, bisa diraih. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Orang pemarah bisa jadi penyabar. Karenanya para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah keutamaan istimewa akhlak mulia. Para ulama menyebutkan di antara akhlak mulia, sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak, akhlak mulia terkumpul pada tiga perkara. Talaqatul wajah, ya, wa badzul ma'ruf wa kaful adza, yaitu wajah yang sering berseri-seri senyum, kemudian mudah untuk berbuat baik kepada orang lain dan tidak mengganggu orang lain. Ini tiga rukun akhlak. Wajah sering berseri-seri, yang kedua mudah murah senyum kepada orang lain, artinya tidak merendahkan orang, tidak menghinakan orang lain. Yang kedua ringan tangan untuk membantu orang lain, dan yang ketiga tidak mengganggu orang lain. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada halaqah berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.